Mulane wong apa-apa sini rasul iku ya ana klirune. Tapi kowe nglirono ya goblok, kowe dadi sekuler. Tapi mbok imani teman-teman ya ketok gobloke wong sisi gobloke ya akeh tenan. Nah, padahal orang sepakat kan kita naik kijang pun ya maca subhanalladzi. Padahal kijang tentu tidak unta kan. Mboten kijang kok mboten. Nah, sama mikot yang ditentukan Nabi karena dari arah Madinah ya Nabi pakai setara arah Madinah. Begitu juga dari Yaman ya lam-lam. Zaman Nabi tidak ada era orang berangkat dari arah Jeddah. Mosok Jeddah arah digawe mikot. Lah ulama mamang kan ape gawe sok dadi mujaddid enggak berani. Tapi dulu zaman Umar tuh berani menentukan dadi irkan jadi mikot padahal zaman Nabi belum ditentukan. Nah itu pertanyaannya. Akan ada selalu begini ila yaumil kiamah. Lah kita-kita sebagai ulama harus teriak, harus ngomong. Pentingnya ngomong misalnya enggak setuju pendapat ini, ya biar belajar atau mengkontrol. Yang setuju biar ada pegangan. Oh, cukup gremang-gremang kondo santrine dhewe rawani polemik. Ya saiki anut negara, elmune didakoni di piye urusan negara. Wahabi sendiri, pemerintahan Wahabi dalam hal ini baik, enggak berani memutuskan kecuali tanya ulama seluruh dunia. Biasanya tanya nyurati MUI, MUI tanya orang-orang alim Indonesia. Jadi jangan kira Wahabi itu berdiri sendiri dalam fatwa-fatwa bab nopo haji. Didukung ulama seluruh dunia. Seperti sekarang misalnya Romyul Jamroh itu kan dulu mesti ba'da zawal. Zaman Nabi mesti ba'da zawal. Sekarang banyak fatwa yang membolehkan qoblas zawal. Ya karena tragedi Al-Mu'assim macam-macam. Lah zaman Nabi itu kan apa-apa longgar. Contoh mudah gini Sayyidah Aisyah. Ini dengerin ini. Saya bertaruh sampai kalau ketemu pangeran. Sayyidah Aisyah pas haji itu pas mau tawaf ifadah itu haid. Ya Aisyah garwani Rasulullah. Nabi itu karismatik, tokoh. Dan orang dulu kalau pergi itu suwi. Terus yang disini dulan Pak Alik, Pak Dir, atau Dino, Patang Dino. Pemenang haji. Jadi Nabi dawuh ngeten. Ini Aisyah haid. Jadi dia tidak bisa tawaf. Ya jadi Nabi, ya tante ini sah. Tadi kalau khed, apa, tawaf rata-rata 6 hari, berarti Nabi yang tante ini berapa? 6 hari. Ya 6 hari, ya kanji Nabi, sahabat ya ikhlas wae, wong iku keputusane Nabi, terus wong dhisik nak lunga kan suwi-suwi, perkara ini gak ada kendaraan, ya sudah, nak nginep ning dulur ya suwi, mulai ya kesel. Makanya wali dhisik bojone akeh kan misalnya wali Cirebon, apa ning Surabaya, ning Pekalongan rabi. Ning kono telung wulan, bariku ngliwati Bantul rabi. Engko rabdok ndi Medion rabi. Mulane bisa wae sampean kira ganteng lah turunane wali mungkin wong wali dhisik ku. Mulane anger wong aku turunane wali songo perkarane. Lho itu memang iya, memang Pak Hamka sing terkenal. Iku mboten wayo. Niku trauma mergo ibuke. Ini cerita Pak Hamka. Ibu saya itu ngenes gara-gara abah itu wayo Haji Rasul Pak Hamka. Bapak-bapak kancane babah kula zaman mondok Mekah. Hamka niku anake wong alim. Ini Hamka itu dekne ketua Muhammadiyah tapi didolakno NU mergo Hamka niku wong napa? Alim. Ya anake wong alim jane Haji Rasul. Itu abahnya itu katanya sering dakwah ning gone pematang si antar ning daerah-daerah Minangkabau, daerah-daerah sana Minangkabau. Ya nak dakwah di desa binaan telung wulan ning kono ya terus ana bojone. Engko pindah desa liya suwi ya ana bojone. Ya betahe betah dakwah mergo betah ana bojo ya ora ros pokoke ora usah bojo-jerono pokoke ngono model wong dhisik ku anger dakwah ya tambah bojone. Ya kaya Sari Vida itu nang didi di garwa. Dakwah ning Cina ya mulai ya gue bojo pokoke anger dakwah. Saya wong dakwah kan mergo iso mulai dadi bojone di alasan. Apa alasane rabi wong iso apa? Mulai dadi joko ana mobil ya musibah tenan dari sisi ini. Paham ya? Ini zaman. Ya, ini menyangkut napa? Menyangkut napa? Sama. Jadi kalau suwun kalau sampean sidik-sidik sunnah Rasul pertanyaannya adalah masa kita naik Innova ora perlu muni subhanalladzi sakhara lana. Terus wis orang sedekah ora ngene. Sedekah sing sunnah Rasul ku kurma. Dhisik Nabi nak ngekeki wong melarat iku kurma. Jelas hadis sahih Nabi ngekeki kurma. Kuwi misale wong Indonesia kelaparan, sik tau tak golekno kurma, beras iku ora sunnah Rasul. Kepen untune ngilu tapi. Enggak ada kan yang bilang gitu. Wong Indonesia sedekah nggih apa beras utawa dhuwit. Mosok ke memaksakan kurma mergo dhisik Nabi sedekah. Lah kelambi yo ngoten. Oh, Nabi wong Arab ngekeki West Alkorni nggo jubah. Misalnya suruh ndek keriting mbok sedekahi. Jubah. Mosok wong kerja kasar jopo jubah. Mergo dhisik Nabi nang ngekeki kelambi. Jubah.

Ini penting kula aturaken. Dados Mina niku bersejarah sekali karena zaman Nabi diusir niku uripe teng Mina. Sampai nyuwun sewu dahar godhong-godhongan. Akhirnya Nabi donga supados prasasti niku ilang, iklan pengumuman niku ilang. Telah 4 tahun, napa 3 tahun ngoten dilalah dipangan rayap. Lah wong Arab iku riyen ora ndek dokumen, ora ndek file, pokoke anggere iku pengumuman ilang ya hukume ilang. Lucu to bareng dipangan rayap ya ilang. Wis aturan iki nek saiki ora ana pengumuman kok ngenteni ilang. Riyen ngoten niku. Tapi apapun itu sampean kudu ngerti nak kowe ngukur kebenaran iki ulama Mekah mbek ra Mekah iku kliru padha karo zaman Nabi anger sing bareng Ka'bah bener, sing ado Ka'bah. Nah, lha ora iso ngono. Wong ulama Arab sing ngakoni alime tiyang Indonesia nggih kuat. Tiyang non Arab nggih kathah. As-Sahul Kutub badal Quran iku Bukhari, tiyang Bukhari wong Uzbek, wong Uni Soviet ngono bangsa. Jute kitab sahih terbesar di dunia kok ora karangane wong Mekah wong Madinah, tapi karangane wong Uzbekistan. Imam Bukhari niku teng Uzbek, teng Budi Uzbek, teng Bukhara. Ku nunjukno nek ora iso ge ukuran bener kok. Lan kula alhamdulillah sakniki pun satu-satu. Jute wong Mekah kok ora kunut, berarti kunut itu salah, aku bar kaji ora wong kunut. Tapi Mekah nak traweh 20. Berarti kan pun satu-satu. Tapi terus nanti wow takok. Tapi muka ngalim-ngalim beli. Anggeron cuban diundang saya, cibule tukang satpam kuapa. Mulanya orang cerita wong Madura kaji be ulama. Orang Madura nabi kiai gak hormat. Oh anggeron cuban dicucuk. Wong satpam dicucuk. Wong tukang ngeteroli dicucuk. Kuapa di jadinya be kiai nih. Bawa cucu ya kesel. Cubane ura ulama. Pakaian Arab blok koplok. Pertama medun ke pesawat anggeron wong nopo cucuk. Buareng nyucup terus kok kuwesel ya. Seh, Pak Yai, kok banyak yang ulama di sini cucupan kabeh. Jebule supir taksi enggak coba? Coba. Paham gitu terus niku masalah-masalah sing dadi niki jelas nggih. Gitu. Sampean waca malih nak pas teng dalem kangen-angen barang suci kadang dadi kesombongan mustakbiri nabi ay bil baitil haram. Dadi wong bangga mbek Ka'bah justru dadekno napa? Sombong. Ini buat tenangsal. Mulane teng tiba nih sing dikenang Mina walanal makla wa khaifu Mina. Merko Aqabah sing neng Baitul Aqabah maknane Aqabah tu nopo Mina. Ini Mina nu bersejarah sekali. Mulane nak kanca-kanca nak sing haji nak teng Mina telung dino batang dino dungo sing tenanan. Mergi sejarah Nabi ni kathah sangat teng budi Mina. Anane Ka'bah yo tenanan. Merko saiki dikuasai wong Islam mboten dikuasai sinten Abu Jahal. Tapi ojo dadekno sombong, ojo kok sampean muleh. Kula sering ketemu kaji mbek kaji. Ku iso ngabung Hajar Aswad ora. Wah, berarti kira top-top aku. Iya berarti ya sombong mbek napa? Ka'bah. Ya sajane ya kan ora usah ngoten, wis biasa mawon. Sing ngabung Hajar Aswad sing mboten nggih biasa mawon. Wis. Kula nggih mboten nate ngabung Hajar Aswad. Nggih perkara ning ngoten. Kok mari sombong malah. Ya selain wedi didosok barang niku. Kula mancen mboten niku. Bareng delok dosokan wonten wis. Diwarai Kanjeng Nabi jari kon cium jauh dadi sanota ngono. Iku yo warane sapa? Kanjeng Nabi. Bapak gak nyium Ka'bah ndak. Aku diwarai Nabi cium jauh lha sanot sing gampang-gampang wae. Nah, daripada ke meksa nyium ora nyium Ka'bah meksa mergo gak marem, berarti gak mungkiri ajarane Nabi cium jauh. Paham? Ya itu repote ngadepi wong am konten dalile marem. Wah, agak ngampung orang marem, hukum kok marem-mareman marem coplon gue mulai angin marem-marem coplon gue mulai keloni ber, hukum apa? Marem-mareman repot jadi ngiling-ngiling itu terus gue misalnya sholat khusyuk terus jadi bangga, ya ujub lani ngaji tasawuf penting, gue sedekah bangga jadi ujub, kayak apal Quran bangga jadi ujub. Jadi kebenaran itu nak gak mbok kelola secara baik, secara ikhlas itu jadi alasan kesombongan. Kados Ka'bah itu barang apik, barang mulia dan disepakati jahiliyatan wa islaman. Wong jahiliyah ya sepakat, wong Islam sepakat, justru jadi kesombongane tiang Mekah. Nggih, enggak jadi kesombongane tiang napa? Mekah. Niku ampun nganti terjadi. Karena sama nak ketemu Mekah, berdiane ya teniru Abu Darda. Kulon gak ada pegangan Abu Darda, Salman Al Farisi itu sahabat-sahabat.

kapok dadi kiai ngono nasibe ngono. Geman ki kiai kok nak kerene koyo ngono iku. Ya resiko tenan. Tapi kowe dadi kiai sugih blegedu ya resiko. Perkarane ketika kowe salat anteng wiridan anteng jare tangmu iku anteng dhuwit wis akeh. Mulane salate tenang ae. Lah kene ra dhuwit kon tenang koyo Pak Kiai. Pak Kiai ngono dhuwit akeh salat ya repot. Milih gaya sugih ya ono masalah. Milih gaya melarat. Ya gak sedengan ya angel ukuran sedengan piye kan kowe cara kowe sedengan lah cara melarat ya suga nggih mboten. Mboten lho cara kowe sedengan lah cara melarat kan yo. Ya wis ra usah ngono nek kowe yakin bener yo. Slakoni ya yakin bener misalnya ganti mobil kok sawangane ora korupsi ora kok ora tangkep KPK sanggepe bener. Nes. Paham ya? Kowe melarat sawangane turunan terlatih bener. Nes. Nah artinya terlatih kan wis ora ngeluh ora sambat kan berarti melarat yang bener. Tapi nak melarat terlatih jek sambat atau ora usah karena wis melarat keliru paham ya? Sambat itu kan mari napa? Dadi lengi-lengi walawita bal haqqu ahwaahum napa? La fasadati samawati wal ardu wa man fihi. Nggih dadi barang hak ora oleh anut selera, anut karpe wong akeh mboten sak. Pokoke nak barang hak nggih tetep hak senajan to niku mboten populer. Kok sekali anut wong akeh niku nggih rusak tenan. Lan ini kita kalau elengakan, masih pun sampai rasa seneng hisap. Biasanya tiang-tiang NU rak buatan seneng hisap. Wes akhirnya rasa seneng lah kudu ngakoni ku ilmu. Ojo pepeh. Nabi itu percayanya ru'yah. Wes akhirnya rasa seneng hisap lah. Iku ojo anti ilmu. Imam Subki itu orang Syafi'i percaya hisap. Imam Ghazali itu percaya hisap. Memang kalau pendapat jumhur mendahulukan ru'yah mengalahkan apa hisap. Tapi ulama Syafi'i yang lebih percaya hisab ya banyak kayak Imam Subki. Imam Subki malah berpendapat hisab itu qot'i, ya hisab yang akurat tentu ya. Hisab itu qot'i, ru'yah itu madnunah. Alasannya meripat itu iso sing clear. Wong trahum itu menawa hidup ya dianggap hilal. Tapi nak hisab kan qot'i. Mulai Imam Ghazali mulai nyindir ngene iki sindiran Imam Ghazali. Saiki sampean tak takoki. Nak ana gerhana bulan kok jam 8. Jam 8 bengi misalnya lama gerhana sekian sing gerhana samping kiri kowe iku asar atau durek ngomong mbek santri mujung kok sholat gerhana bulan iku berdasar hisab apa ru'yah? Hisab kan apa kowe ngene lek ngomong santrimu cung yo engko ana gerhana bulan nak karuane mbok ru'yah gerhana ya sida nak ora ya ora lah tapi piye wae ki muka diomongan ngono iku lho delok kalender ta apa tetep wae hisab. Mulai dari Imam Ghazali, bagaimana Anda memungkiri satu ilmu sing ngitung gerhana kawitane sampai bare wae detail roh lan bener. Mujarab wis teruji berpuluh-puluh tahun. Kok ngitung dino ora mbok percaya, wong ngitung bulan sing cilik gerhanane mok 8 menit wae akurat, ngawiti sampai akhirnya wae akurat. Mosok ngitung dino keliru. Jadi yang percaya hisab ya banyak. Jangan karena kita tidak bisa hisab percaya ru'yah wae gampang. Ilmu hisab jelimet. Anak ngono berarti annasu ada umajailu manusa mesti musuhi barang sing ora iso. Waktu gale ning dunia Quran ana ki fikih ra iso sapa gunane sapa iku apa to? Wong diwaca bolak-balik ya maknane keliru. Nek ora ana gunane padune ndekne ra iso. Dugal wong sugih di mobil loro telu jare sing wong melarat gunane apa mobil telu nek digo sitok sing loro nganggur. Wis wong sugih ku roh carane logikane nek ndek telu rusak sitok ijek ana sitoke. Kuwi ora roh rasane dadi wong apa? Sugih. Iku dugale wong ra wayang sitoke ra entek kok rabi telu kuwi ora roh rasane wong rabi telu. Oh repot sa selera melarat ku repot. Dari rabi sitok sitoke ra entek kok rabi apa? Telu. Lah tapi jajal lah bos kayak ibu telu, jebule nak telu toh ya bos. Waduh, wong dia mobil telu, nak sing duwe ora logikane, nak digo sitok rusak sitok ije, sitok. Tapi nak wong melarat kan, dia telu gunane apa? Digo sitok ya, sing loro nganggur. Ya ora sambung toh tuh. Jadi hisab meskipun kita ngikuti ru'yah, tetap harus nganggep hisab tuh ilmu yang luar biasa. Buktinya kita percaya gerhana matahari ya berdasar nopo hisab. Mulane jare Imam Ghazali, aja geman wong Islam mbok latih mbok jak bodho. Mergo kowe bodho terus bodho mape mbok gawe gerakan. Nek bodho bodho dhewe ae jare Imam Ghazali, nek bodho dhewe anake ora usah napa aja. Mulane kula nang ngertangkai tanjung Gus dinan percaya hisab apa ruya.

Padahal mereka kalau fatwa kan ngawur sekali wong mboten enten apa ilmu, mboten enten ilmu. Sampean jangan ikut gitu ya ampun dosa tenan ngambil ukuran lokal. Sesuai rang kok ulama Indonesia ambil ulama Mekah. Tokoh nasional muso inter nasional wah kalah meneh. Lagi jobo Indonesia internasional. Masih ulama Singapura bahasa kita ya ulama napa? Juga ada seminar akal-akalan tok nang kene kak Malaysia jadi seminar internasional. Lah nek iso misale sok ben wakil presiden urip ning RT kene kan rapat RT padahal sing teko wakil napa presiden. Nah, tapi kok ditekani wong Nigeria sing ora roh apa-apa teko ning Indonesia seminar internasional. Lah ulama iku koyo ngono iku ben sampean dadi misale ana ulama internasional. Lah ora wong Indonesia jenenge internasional. Ojo kok terus malah jadi momok. Berarti kita mesti kalah karena kita lokal menghadapi ulama internasional. Wadal pahpor arah popo. Mulane wonten ulama internasional jadi anekdot ngoten. Kon ngukumi kerupuk darani sifir, go kerupuk cilik bareng digoreng meletok kaget. Ulama internasional, masya Allah, hadza haram, hadza sihir. Jarung ini oh goblok, kerupuk darani sihir. Karena mangkel. Ayo repot, jadi kadang anekdot itu ya penting. Perkara ini kadang ya kebablas. Mosok kebenaran itu ukur lokal lebih intern apa? Lokal. Ayo repot apa itu. Serasa dijerok-jerok apa yang ngotong. Ini wau kulan rang no ngaji Samiron tahjur. Mustakbiri Nabi apa? Samiron tahjur. Mohon kula terusakan ya. Wa huwa Allah Ta'ala iku alladzi dzat ansha'a kang gawe sapa Allah khalaqat sing gawe sapa Allah Ta'ala lakum kedue sira kabeh asma'a ing pengrungan. Bi ma'nal asma'a tekelase kelawan makna pira-pira pengrungan. Apa iku dzat sing gawe keiso krungu. Wal absara lan dzat sing gawe keiso ndelok. Wal afidata lan dzat sing gawe kowe de ati. Ail quluba tekesi kowe iku duwe ati. Wis manungsa duwe rasa, ora kaya kewan maksude. Nah, kewan parah kados kucing mangan anake dhewe. Ini biasa. Wong kula rak nate roh macan niku kehidupan harimau niku tenggene Discovery ini lucu. Macan wedok di anak cilik, dipangan macan lanang. Bar dipangan niku gang pirang jam ten dirayu mbek sing lanang, mboke macan wedok dikumpuli sing lanang gelem. Mergo anake wis mati, dadi ukuran iki anggere anake mati ya wae kumpul meneh padahal sing ngumpuli niku macan sing mangan anake. Anak wong agak nganti ngono. Dadi duit dendam barang sing tenan anak-anake ya didendami kan macem. Mulane wong pegatan jare kan bela anak. Macam tadi apik lah tapi aja pegatan nak iso biasa ae sing mesti takdir kok wis keben ngono sing ngoten ail quluba tegese pira-pira ati dadi manusa ditakdir duwe rasa ora kaya kewan qalilan sithik banget ma qalilan mak sithik banget utema tak kidu nau kiti lil kilati maring sithik maksude qalilan mak wong arep nak muni sithik banget qalilan mak nak muni akeh banget ya kasirom mak misale apik banget ni imma taskuruna syukur sirakat wa wa ta'awwa alladzi tadzaru akan gawe sapa ladi kum sirakat khalaqat sing gawe sapa apa kum sirakat fil ardi ing dalam bumi apa iku gawe kowe urip ning bumi wa ilahi lan maring apa sarasan tuh saruna den kiring sirakat tu pasuna tegese den kiring sirakat ditangekno sirakat wa wa ta'awwa alladzi dzat yuhyi kang maringi urip sapa apa ini nak sing maca tiang-tiang alim sing wusul ngerti dadi wa huwa alladzi yuhyi sifat yang ada pada kita hidup itu ndak kita yang menciptakan tapi Allah yang menciptakan Allah dzat sing maringi napa urip artine maringi urip ngaten lho nggih misale sampean menungso saiki iso mikir iso dadi daging dadi darah asline keng napa lemah kan nggih asline keng napa lemah tapi menungso kon bayangno lemah iso mikir ora iso wong lemah kok iso mikir nak menungso ya iso mikir. Padahal nek pertanyaane diwali, lha menungso kok iso mikir asline keng napa? Lemah. Tapi nek isih lemah sawangane ora iso mikir, nek dadi menungso. Lah lucune ketika menungso wis dadi lemah jare wong kafir, lemah iku ora iso tangi meneh wis dadi lemah. Lho zaman menungso saiki kon dirak kok lemah. Lah mulane nyifati makhluk iku rugi. Mbok sifati tambah bodoh kan, misalnya kan nyifati ruhen keriting iso mikir iso mlaku rugi. Mergo kena nyifati, kan apa iso mlaku disikil, kan apa mergo isih urip. Engko nak pas mati dadi lemah kowe janggal dekne dadi manusa meneh. Tapi kena nyifati Allah. Allah sing maringi ruhen urip, Allah sing maringi manusa urip sangka lemah. Berarti Allah iso nguripno lemah, ya iso nguripno manusa. Wong lemah dadi manusa wae iso apa meneh manusa sing wis dadi lemah. Dadi mulane wong sing wis usul tenan namung nyifati Allah Subhanahu wa taala, wa huwal ladzi yuhyi. Mergo nak kowe nyifati manusa kadang terjebak dengan sistem yang sudah berjalan manusia bisa berpikir karena manusia lupa bahwa tanah juga bisa berpikir karena asli manusia adalah dari tanah. Akhirnya wong Islam mulai goblok masal, janggal. Kana dawuh sebut ini sumastawa ilas sama iwa hiya dukhanun faqala laha walil ardi tiya tau'an awkarha qolata ataina ta'in. Sekarang tafsir-tafsir yang sekuler orang-orang itu nasna ketika Allah bersabda sama langit dan bumi, maka langit dan bumi menjawab qolata ataina ta'in. Ya Allah, saya siap, sami'na wa atho'na, saya siap menerima perintah engkau. Ini ndak bumi yang bisa ngomong, maksudnya lisanul hal. Lha janggale ning ndi? Nek bumi iso ngomong mbek apa janggale ning ndi? Manusa sing saiki pleta-plete iku materine kok lemah. Manusa iso mikir nak mangan, misalnya mangan kedelai, mangan beras. Kedelai mau sitok ditandur dadi akeh, mergo ditandur ning lemah. Berarti materi terbanyak di nabati itu dari tanah kan? Karena yang menggandakan adalah unsur apa? Tanah. Terus dadi darah, dadi daging iso mikir. Anu kula nusa niki pusing kula nak dijak dadi tim penerjemah ngoten niku repot. Ulama kados kula, kados siapa saja yang ulama, gak janggal blas nak lemah iso ngomong ning Allah gak janggal blas. Unta iso ngomong ning nabi gak janggal blas. Lha janggale opo? Karena kita biasa delok kekuasaane apa? Manusa sing iso mikir kita sepakat sangka lemah. Lemah. Ya lemah tenan nih, bumi tenan. Tapi bareng kita sudah di manusia terjebak sama aneh sing iso mikir, sing iso ngomong namung namung manusia. Sehingga ketika ono khitab bumi didawi Allah ngene terus bumi langit jawab qolata ataina toin janggal. Maksudnya oleh ngomong piye, ora piye piye. Semburuh ditakokno utekem oleh paham piye, ora paham-paham. Wis ngerti. Lah kowe dhewe iso mikir ora sebab kok malah. Seperti kita hidup sebabnya apa? Sampean roh. Enggak tahu kan? Ulama sing top-top nak nari fiurib ya. Hidup itu tidak mati. Imam Ghazali top-top ulama tak kok. Hidup itu apa? Ya gak mati. Mboten saged jenengan nak nari sebab urip kok. Ya ora iso aku dhewe ora roh sebab urip ya ora roh. Nyawa sing tak gawe manggone ning ndi yo ora roh. So ben mlayune kapan? Ya ora roh. Ya lha sing mesti bener iku nyifati Allah wa huwal ladzi yuhyi. Mulane napa walillahil asmaul husna fad'uhu biya. Wong kon ndonga namung nyebut asma husna. Kok nak nyebut uang jadi ruwet. Masa iki ora wiridan Asmaul Husna tapi kepentingane menungso. Lah iku mari ramandi, paham. Wis mesti ramandine tak jamin. Maksude kon ndonga Asmaul Husna mergo nyifati Allah luwe abadi. Nggih contoh gampang ngeten nggih, saya pernah berpikir. Nak ning ora-ora mahsyar wong jutaan miliatan, Allah oleh nyelesekno iku piye? Miliatan wong. Misalnya begini, ini contohnya. Orang nanti di neraka, misalnya nanti kita-kita ini di neraka. Kan bengok-bengok diobong, kok ijek urip. Terus kita janggal. Bagaimana mungkin ada kehidupan di tengah panas, derajat panas yang berlipat-lipat. Mung jare geni neraka itu panasnya pinten? 70. 70 lipete geni napa donya. Mbok geni rokok, mbok geni solder ya ora ana. Geni solder utawa geni panas ya rokok 70. Kok ijek ana kehidupan? Anda janggal kan, karena normalnya manusia diobong gitu kan mati. Soal janggal kehidupan sama kan, mungkin iwak itu nak seminar di janggal, manusia ning darat kok iso urip. Artinya nak janggal kehidupan, rakudu ngono surahe, rakudu ngono iwak ya janggal, manusia ning darat kok urip. Uang ya janggal, kena apa iwak urip. Sama-sama janggal. Nak jagale menuso mergoran nemok no jawaban tu pirang-pirang. Kalau contohnya bolak balik, tengu atau semut, atau nyamuk. Iku ayo nyamuk tenan. Nyamuk itu kuman tau orang itu. Kuman itu organ tubuh tau orang. Itu. Kau iso bayang no. Nyamuk itu cilik, yo nak jantungnya, yo nak pori-pori ini. Terus pori-pori ini gue sepiro. Langun itu yo cek dekutu, dekuman. Terus kuman itu sepiro. Terus organ tubuh kuman ini. Ya ora iso mikir kan, tapi nyatane ya do urip, ya do selingkuh, ya do demenan ya nganti diturunan hasil napa? Kowe ora roh, terus kumpule ku piye? Alat kelaminnya sepiro? Lah tapi kan nak nyifati Allah kan selesai. Wa huwa ladzi yuhyis pokoke kabeh diatur Allah ya ora roh aku ya ora. Lah mestine ora roh ya ora roh kabeh, carane urip kita ning neraka sok ben piye ora roh? Ya jajal lah carane urip ning neraka piye. Lah iya wong nak wis wusul maca ayat wa huwal ladzi yuhyi spesial mergo namung nyifati

Yuhyi ku nguripna sapa Allah wa yumitu lan maringi kabundut sapa Allah taala. Walahu lan iku kedhe Allah sarasan ikhtilaful laili utahe sing ngatur sulayane bengi wan nahari lan rino. Bisawadi lan ireng wal bayadi lan putih wa ziyadati lan tambah wa nuksoni lan kurang. Afala taqiluna anata ora padha diakal sira kabeh. Ora ngenangan sira kabeh sunahu ing tindak lampe Allah taala. Fata tabiruna mongko iktibar sira kabeh alamin. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa mutadda kalimatihi.